malu-malu bersedih sesali dirinya. Kayulah sudah pula impian, kayulah sudah pula galia, bunga kudanya. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia, oh bunga kesayangan.